tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'du. Ya, mabadi ilmi usul fiqh. Tanah. Mabadi wa ilmi usul fiqh. Bina kana usul fiqh fi fannan mustaqillan nasaba dzikru mabadi'ihi al-asharati allati yanbaghi liqafil kulli fahmin an ya'rifaha li tasawwuri dhalika al-fahmi qabla shuru'i fihi wa qad jama'aha ba'duhum bi qawlihi inna mabadi'a kulli 'ilmin 'ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadih wal ismul istimdadu hukm syar'i masa'idu wal ba'du bil ba'di ittafa wa man dara al jami'a hada syarafa zada ba'duhum al mabda'ul hadi asyara wa huwa syarafuhu وعليه فهذه مبادئ علم أصول الفقه أولا فحده علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وسيأتي شرح هذا التعريف إن شاء الله ثانيا وموضوعه الأدلة الموصولة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المستدل ثالثا وثمرته وفائدته منها ألف القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس على أسس سليمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة معرفة أن الشريعة الإسلامية معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يستجد من حوادث على مظهر أصول العالم في الأصول يشعر في الثقة والإطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة شرعا ممحصة تحتا ليست الفائدة من علم أصول الفقه قاصرة على الفقه فقط بل تتعدى إلى غيره من العلوم من التفسير والحديث والتاريخ وغيرها. نعم. Tentang ilmu usul fikih, dikarenakan ilmu usul fikih adalah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri, maka satu hal yang sangat sesuai jika kita sebutkan 10 hal yang mendasar yang sepatutnya ayya'rifaha diketahui oleh semua orang yang bermaksud untuk mempelajari sebuah cabang ilmu. Kita tasawur kenapa sepatutnya orang yang memulai belajar satu ilmu mempelajari lima hal dasar ini litasawwur dzalikal fani, supaya dia punya gambaran tentang cabang ilmu tersebut sebelum dia masuk ke dalamnya. Ya, sebagian ulama telah mengumpulkan lima hal mendasar yang perlu diketahui dalam setiap cabang ilmu dalam nazam atau syair sebagai berikut. Sesungguhnya dasar setiap ilmu, dasar-dasar yang perlu diketahui dari setiap ilmu ada 10 hal. Yang pertama, definisi ilmu yang mau dipelajari. Yang kedua, topik bahasanya masalah apa. Yang ketiga, buah dan manfaatnya kalau kita belajar ilmu tersebut apa. Kemudian yang kelima, nisbah dan nasab ilmu tersebut dalam syariat, seberapa pentingnya, di mana letak kedudukannya. Kemudian berikutnya adalah apa keutamaan dan keistimewaan mempelajarinya, apa keunggulan, kelebihan yang kita dapatkan dengan mempelajarinya. Kemudian berikutnya adalah al-wadi, siapakah bapak ilmu tersebut, siapakah yang kita perlu ketahui sejarah, siapakah yang pertama kali menata ilmu tersebut sehingga menjadi sebuah cabang ilmu berdiri sendiri. Dan al-ism, apa nama ilmu tersebut. Wal istimdad, ya, dan apa sumber, ya, sumber dari materi-materi ilmu yang ada, materi-materi yang ada di ilmu tersebut sumbernya dari mana saja. Kemudian hukum syar'i, apa hukum syariat mempelajari ilmu tadi, wajib, sunnah, mubah, haram. Kemudian dalam masail, masalah apa saja yang dibahas dalam ilmu tadi. Wal ba'd bil ba'd iktafa, seandainya orang tahu sebagian dari 10 hal tadi sudah cukup. Wa man darul jami'ah hadza syarafa, namun siapa yang mengetahui 10 poin di atas, maka dia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Sebagian orang memberikan tambahan, ada poin yang ke-11, yaitu apa kemuliaan ilmu tersebut. Maka berdasarkan hal ini, maka kami sampaikan bahasanya hal-hal yang mendasar yang perlu diketahui tentang ilmu usul fikih. Yang pertama adalah definisi dan pengertian ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang bersifat global dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut dan kondisi orang yang bisa mengambil manfaat dari dalil. Tapi di sini adalah mujtahid, ulama. Dan akan datang penjelasan lebih detail untuk definisi ini insyaallah. Maka dari definisi kita bisa mengetahui masail, gambaran tentang masail, gambaran tentang manfaat buah dari belajar ilmu usul fikih dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian topik bahasan ilmu usul fikih. Topik bahasan ilmu usul fikih adalah dalil yang mengantarkan kita untuk bisa mengetahui hukum-hukum syariat dan macam-macam hukum, dan mengetahui perbedaan tingkatan-tingkatan hukum dan bagaimana cara berdalil dengan dalil, ditambah mengetahui keadaan atau kriteria al-mustadil, orang yang bisa berdalil. Kapan seorang itu disebut ulama, kapan seorang itu disebut mustahid, ya, maka ini akan kita pelajari di ilmu usul fikih. Kemudian buah dan manfaat belajar ilmu usul fikih, yang pertama punya kemampuan untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat berdasarkan landasan yang benar. Bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksud dari belajar ilmu usul fikih atau mempelajari ilmu usul fikih adalah memahami maksud Allah dan Rasulnya dengan Quran dan Sunnah, memahami maksud Allah dalam Al-Quran dan maksud Rasulullah dalam Sunnah alias hadis. Yang dimaksud dengan Sunnah di sini adalah hadis, karena Sunnah memiliki banyak makna. Jika Sunnah digandingkan dengan Al-Kitab, maka makna Sunnah adalah hadis. Bagaimana dalam hadis, taktufikum amraini, kutinggalkan kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya dengan keduanya, Kitabullah dan Sunnah Rasul, Sunnah Rasulnya. Maka Sunnah digandingkan dengan Al-Kitab. Jika Sunnah digandingkan dengan Kitab, maka maknanya adalah hadis. Kemudian yang kedua, mengetahui dan meyakini bahasanya syariat Islam adalah sebuah syariat yang cocok untuk setiap zaman dan tempat. Ya, syariat Islam mampu untuk memunculkan hukum-hukum bagi perkara-perkara yustajiddu, yang baru. Ini diambil kata-kata jadid, yustajiddu. Min hawadits, yaitu berbagai peristiwa yang baru ala marid usul sepanjang zaman. Kalau orang belajar usul fikih, maka dia akan tahu bahasanya di usul fikih terdapat kaedah-kaedah yang dengan itu kita bisa memberikan nilai, bisa memberikan hukum untuk berbagai masalah. Meskipun masalah tersebut tidak dibahas secara khusus di zaman Nabi, dengan kaedah-kaedah tersebut kita tahu, oh ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian dengan alasan gini-gini dan seterusnya. Sehingga kita akan paham tentang kesempurnaan Islam, bahwasanya umat Islam tidaklah membutuhkan syariat setelah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita belajar di ilmu usul fikih, maka mau ada masalah apapun itu ada cara pemecahannya. Ya, hukum masalah ini adalah demikian, tetap demikian. Kemudian orang yang menguasai ilmu usul fikih akan merasa percaya dan mantap, merasa tenang dengan apa yang ditulis oleh para fuqaha ulil Islam. Sesungguhnya apa yang ditulis oleh para fuqaha Islam dibangun di atas kaidah yang pokok, muqarrar syar'an, yang merupakan kaidah yang baku dalam syariat. Mumahasah, bahasan dan kaidah tersebut adalah kaidah yang telah disaring dalam penelitian, telah diteliti, telah dikaji. Maka ini adalah hasil saringan. Maka dengan orang belajar ilmu usul fikih, maka orang tidak akan terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan misalnya hukum-hukum fikih itu cenderung membela laki-laki, karena banyak ulama laki-laki. Demikian kata para feminis. Maka ini satu hal yang kita anggap angin lalu kalau orang belajar ilmu usul fikih. Bahasanya itu adalah hukum-hukum yang ada itu ya memang demikian, datang dari Allah dan Rasulnya, bukan karena ulama itu bersifat subjektif, karena laki-laki kemudian bikin aturan-aturan yang pro laki-laki, waktu harus 2:1 dan seterusnya, puling paling bami dan sebagainya. Kalau orang yang mengerti ilmu usul fikih, mengerti dalil, akan menyadari bahasanya kalau memang dianggap itu pro laki-laki, maka itu bukan karena Allah, namun karena itulah khusus kita bersunnah. Sehingga sebenarnya itu kalimat ucapan negara feminis tadi adalah sekedar satu loncatan untuk mengatakan Quran dan sunnah itu pro laki-laki. Karena misalnya hadis seorang istri untuk sholat sunnah diharuskan untuk minta izin pada suaminya, itu bukan produk ijtihad, itu teks hadis. Demikian juga bolehnya poligami, itu bukan hasil ijtihad. Namun mereka kalau seandainya ngomong langsung baca Quran dan hadis Nabi itu berpihak pada laki-laki, nah, maka akan jadi masalah yang besar. Maka untuk meringankan masalah tersebut, mereka bikin trik yang disalahkan ulamanya. Dan seorang tahu dalil, seorang belajar ilmu usul fikih, hukum-hukum demikian, itu memang karena itulah hukum syariat yang kita yakin itulah yang paling manfaat untuk manusia. Kemudian berikutnya, tidaklah faedah belajar ilmu usul fikih hanya terbatas dalam ilmu fikih saja, bahkan melebar kepada ghairihi minal ulum, ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, hadis, sejarah dan lain-lain. Kalau orang menjelaskan ayat, maka ada mantuk, ada makhluk dan seterusnya. Ini apa? Pakai ilmu usul fikih. Orang jelaskan hadis juga demikian. Orang jelaskan sejarah, karena hakikat sejarah itu riwayat. Maka kalau orang mau menyimpulkan pelajaran dari berbagai sejarah sirah Nabi, menyimpulkan faedah apa, pelajaran apa yang bisa kita petik, apa alat yang dipakai? Ilmu usul fikih dan yang lainnya. Atau sebelum kita lanjutkan, kemarin ada kosakata yang terlewat di pengantar dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif Humay, ada kata wakam kuntum aroha fi arwiqatil kuliyati anazak ma'adhin minal sumala istawbihuna minhu ma'askalaihim min masail ilmiyah. Betapa seringnya aku melihat beliau penulis buku ini Sahwarakat Sa'adul Al-Fawzan, dia berada di Serambi kampus arwiqatil kuliyah. Arwiqat itu Serambi Perak, Serambi kampus. Anada ketika itu, ketika dia masih jadi mahasiswa, jadi Serambi kampus bersama sebelah kawan-kawannya, kawan-kawan yang menghubunginya. Ngapain kawan-kawannya? Meminta penjelasan tentang berbagai masalah ilmiah yang membingungkan mereka kepada Abdullah Al-Fawzan. Sebagai seorang guru, saya cuma lihat saja. Kepada hubung-hubung, ngapain? Nah, ngapain tanya dalam diskusi saja. Kemudian, hal yang keempat. Coba nama itu, Suki. Ya, ya. Nisbatu ila ghairihi ay Marbatatuhu min ulumil ukhra annahu minal ulumi minal ulumi syariyati syariyati syariyati bahwa lil fikhi ka usulin nahwi lil nahwi wa ulumil hadithi lil hadithi wakamitan wakat ulumi ma warahudat lil hati tafakuhi fi dinillahi ta'ala wa ma'rifati ahkam syar'ihi wa hadha mutawaqqafun ala usul fikri wa yusabbitu fayathbutu lahu ma sabbata lil fikri minal fadli idha huwa idh huwa wasilatun wasilatun ilaihi wadi'uhu wadi'uhu wa imamu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Idris sa'a asy-Syafi'i rahimahullah wa dzalika bita'lifi kitabi Arisalati Bapak Dakartu Galika Dika Tilu Mupatima. Nah, nisbat ilmu usul fikih kepada ilmu yang lain. Yang dimaksud dengan nisbat di sini adalah martabatuhu, kedudukan dan letak, posisi, kedudukan ilmu usul fikih jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka jawabannya, ilmu usul fikih termasuk ilmu syar'i. Itu kedudukan ilmu usul fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini adalah ilmu syar'i. Berbeda dengan ilmu matematika, biologi, fisika dan yang lainnya. Bahwa fikih dan ilmu usul fikih ini untuk fikih adalah sebagaimana dasar-dasar nahwu untuk nahwu, sebagaimana ulumul hadis yang dimaksud ulumul hadis, mustalah hadis atau usulul hadis untuk yang sangat diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut hadis. Bagaimana usul tafsir, dasar-dasar tafsir untuk belajar lebih lanjut tentang tafsir. Kemudian keistimewaan atau keutamaan yang kita dapatkan jika kita belajar ilmu usul fikih. Adakah pahala yang Allah janjikan kalau kita belajar ilmu usul? Jawabannya adalah semua dalil yang datang bila hati tulisi dorongan untuk memahami aturan-aturan Allah dan mengetahui hukum-hukum syariat. Maka semua ayat dan hadis yang isinya motivasi Allah untuk memerintahkan orang untuk belajar agama, nanti agama, maka ayat dan hadis ini adalah dalil tentang keutamaan belajar semua ilmu syar'i. Yang dengannya orang bisa ngerti agama dengan baik, ngerti hukum-hukum agama dengan baik. Wahada mutawakkafun, dan orang itu tidak akan mengetahui hukum-hukum syariat dengan baik. Maka pengetahuan tentang hukum syariat dengan baik itu mutawakkafun tergantung dengan ilmu usul fikih. Faiz butilahu, maka ada dalam bagi ilmu usul fikih keutamaan yang ada pada ilmu fikih. Maka semua keutamaan belajar ilmu fikih adalah keutamaan belajar ilmu usul fikih. Karena orang tidak akan paham ilmu fikih dengan baik kecuali setelah belajar fikih. Idh huwa wasilatun ilaih, karena ilmu usul fikih adalah sarana perantara yang mengantarkan orang kepada ilmu fikih. Kemudian bapak ilmu usul fikih adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dengan beliau menulis kitab beliau yang namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah artinya surat, disebut Ar-Risalah karena buku ini dikirimkan karena permintaan. Ada yang meminta beliau untuk menjelaskan bagaimana cara-cara memahami Quran dan hadis, untuk kirimkan. Jadi telah aku sebutkan di mukaddimah. Kemudian nama ilmu ini adalah ilmu usul fikih. Wahyu. Istimdad duhu. Salah satu asyaa. maka berkaitan dengan poin ini, bahkan kita katakan terdapat dalam ilmu usul fikih bahasan-bahasan yang merupakan derivat dan turunan pembahasan di ilmu tauhid. Terdapat berbagai masalah yang dibahas di ilmu usul fikih, dan itu adalah turunan dari pembahasan yang ada dalam ilmu tauhid. Bagaimana pernah ya, kita baca di Ma'alim Usul Fikih Indah Ahli Sunnah, maka banyak topik-topik atau poin-poin bahasan ilmu usul fikih itu adalah derivat dan turunan dari bahasan-bahasan yang ada dalam ilmu fikih. Maka misalnya Syiabul Amri, apakah dalam ilmu apakah ada yang disebut dengan sighah amr, sighah lafziyah dari amr? Maka menurut al-sunnah ada, yaitu fi'il amr aqimus shalah wa atuz zakah. Maka fi'il amr adalah min syiaghil amri al-lafziyah. Misalnya adanya syiaghul amri al-lafziyah ini adalah turunan dari pembahasan di ilmu usul fikih. Ini adalah turunan dari pembahasan di ilmu tauhid. Di ilmu tauhid terdapat bahasan apakah firman Allah itu memiliki huruf dan suara ataukah tidak. Maka Asy'ariyah yang mengatakan firman Allah itu tidak memiliki huruf dan suara, dampaknya adalah mereka tidak mengakui adanya syiarul amri al-lafziyah, adanya kata-kata tertentu, yaitu yang dari situ kita bisa simpulkan Allah perintahkan demikian. Karena mereka tidak mengakui adanya huruf pada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka karena firman Allah tidak mengandung huruf, maka konsekuensinya tidak ada bahasa tertentu atau cara tertentu yang berisi huruf yang dengan itu kita tangkap, oh berarti Allah memerintahkan begini dan begitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang merupakan derivat dari hal-hal yang lain yang ada di ilmu usul fikih, yang merupakan derivat dan turunan dari pembahasan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua adalah bahasan yang ada dalam ilmu usul fikih diambilkan dari ilmu bahasa Arab. Maka seorang usuli, seorang pakar usul fikih, labudah haruslah mengetahui kadar yang cukup baik minal ghurati tentang bahasa Arab, yang dengan kadar tersebut memungkinkan baginya untuk mengetahui kandungan Quran dan Sunnah, karena keduanya Quran dan Sunnah menggunakan bahasa Arab. Bahkan kita katakan banyak kaidah usul fikih adalah diambilkan dari kaidah bahasa Arab, terutama kaidah-kaidah tentang dalalatul alfaz. Yang semacam ini itu adalah am, yang semacam ini khas, ini dalil am, ini dalil khas. Dari mana kita mengetahui ini am, ini khas bahasa Arab? Seperti ini namanya mutlak, seperti ini namanya muqayyad, semacam ini itu mujmal, semacam itu namanya mubayyan. Ini diambil dari ilmu bahasa Arab. Misalnya al-mutlaqu ala itlaqihi, dalil mutlak yang kita biarkan sebagaimana kemutlakannya, tidak boleh tanpa alasan orang memberikan syarat. Ini kaidah baku dalam ilmu usul fikih. Dari mana asal muasalnya kaidah ini? Dari kaidah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah ahkam syar'iyah, atau dengan bahasa lain adalah nusus kitab sunnah. Maka seorang yang tidak menguasai ilmu usul fikih, lalu dah haruslah mengetahui kadar yang cukup baik tentang hukum fikih, yang dengannya dia memungkinkan dia mampu untuk menjelaskan berbagai masalah dan memberi contoh, membuat contoh. Maka dalam pelajaran ilmu usul fikih kan perlu contoh-contoh hukum. Ya, contoh-contoh itu diambil dari mana? Contoh-contoh hukum ini yang dari umum itu tetap bagaimana keumumannya, contohnya adalah gini. Diambil dari ilmu fikih. Demikian juga termasuk yang diperlukan untuk contoh adalah nas Quran dan sunnah, khusus kitab sunnah. Ini contohnya ayat ini, contoh dalil am ayat ini, contoh dalil mutlak ayat ini. Hukum belajar ilmu usul fikih, hukumnya fardhu kifayah, disebutkan dalam kitab Al-Musawadah. Kitab Musawadah adalah buku usul fikih karya dan tulisan Al-Taimiyah, keluarga Taimiyah. Ini semula adalah buku usul fikih ditulis oleh kakeknya Syekhul Islam Taimiyah, Abdul Salam Ibnu Taimiyah. Habis itu kemudian diberi catatan kaki, diberi penjelasan oleh anaknya, bapaknya Ibnu Taimiyah, Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Setelah itu ditambahi lagi sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Nah, makanya tulisan tiga orang, tulisan tiga orang semuanya dari keluarga Taimiyah. Maka Al-Musawadah itu karya bukan Ibnu Taimiyah namun Al-Taimiyah. Karena ini adalah tulisan gotong royong rame-rame, tulisan tiga orang. Ada matannya, nah ini tulisan sibahnya. Ada sarohnya, catatan kaki bapaknya. Catatan kakinya dianggap kurang lengkap, tambahi lagi tahu bawahnya lagi cucunya. Nah, kenapa disebut musawadah? Musawadah itu orang nulis belum jadi, itu namanya musawadah. Kalau orang itu mau nulis buku, ada dua tahap. Pertama, sudah nulis, belum diedit, belum ditata, belum dilihat, dibaca ulang, kemudian oh, ini taruh di sini, ini geser gini-gini. Nah, kalau orang itu nulis tahapan ini, maka ini namanya dalam bahasa Arab musawadah. Masih dihitam-hitam, sawadah diberi hitam-hitam, ditulisi gitu aja. Nah, nanti kalau orang sudah selesai, bahan sudah kumpul, ya, bahan materi tulisan sudah kumpul, kemudian dia tata, oh ini di bab ini saja. Atau boleh jadi orang sebelum ketika di musawadah belum bikin bab, pokoknya mengumpulkan. nanti baru mau ditata. Jadi kemudian diedit, ditata. Nah kalau sudah diedit, ditata, nah, baru dimasyarakatkan alias diterbitkan. Nah kalau sudah diedit dan ditata, sudah layak naik cetak kalau bahasa sekarang. Karena dia sudah ditata, itu namanya sudah dibaca ulang oleh si penulis, sudah diedit oleh editor kalau bahasa sekarang, sudah diedit secara bahasanya, sudah ya, sudah ada yang misalnya tim ahli, konsultan ahli dan bacanya juga, maka ini disebut mubayyadhah, disebut mubayyadhah. Jadi kata-kata abiyah titik mubayyadhah. Minta ya bok tak mampu tak mubai yang bok. Nah kenapa buku ini disebut musawadah tadi? Karena memang baru musawadah. Jadi kakeknya Ibnu Taimiyah nulis ini itu baru musawadah. Ya, belum mubai yang bok, dia sudah meninggal. Belum sempat di, namanya belum sempat ditabyir, itu keburu meninggal. Namun musawadahnya sudah selesai, sudah selesai, sudah selesai, itu perlu tabyir. Nah tabyirnya belum, belum ditabyir, sudah keburu meninggal. Kemudian disebutkan dalam musawadah bahasanya belajar ilmu usul fikih adalah fardhu ain untuk orang yang tidak beristihad, mengeluarkan hukum dan berfatwa. Maka kita katakan berdasarkan hal ini, hukum asalnya adalah fardhu kifayah. Namun belajar ilmu usul fikih adalah fardhu ain untuk semua orang yang mau berdakwah jadi dai dan menerima pertanyaan dari orang yang diisi pengajian. Kalau pengajiannya tidak menerima pertanyaan, boleh orang isi tanpa belajar ilmu usul fikih. Ya, dia cuma belajar fikih, dia sampaikan. Tidak menerima pertanyaan. Tidak masalah. Tapi fardhu ain untuk siapa saja yang mau berdakwah, siapa saja yang berstatus dai di masyarakat dan dia menerima tanya jawab, menerima tanya jawab. Maka orang yang menerima tanya jawab boleh jadi tanya jawab setelah pengajian, tanya jawab di majalah, tanya jawab di tempat yang lain, wajib fardhu ain untuk belajar ilmu usul. Lain kalau cuma dai tersebut cuma tukang kultum khutbah Jum'at, maka tidak belajar usul fikih tidak apa-apa, karena itu tidak menerima tanya jawab. Lalu dengan catatan setelah khutbah Jum'atan ada orang tanya tentang materi khutbah, tidak boleh dijawab kalau belum belajar usul fikih. Oleh karena itu maka ditimbang dengan kondisi tempat kita, kita katakan ilmu usul fikih adalah fardhu ain untuk semua orang yang mau terjun di dunia dakwah jadi dai. Karena sering mesti dapat pertanyaan, mesti dapat pertanyaan, tidak bisa dihindari. Masailuhu, masalah yang dibahas dalam ilmu usul fikih adalah berbagai topik bahasan yang yang tazimuhan mustahil, yang wajib untuk diketahui oleh mustahil, sehingga mustahil bisa mengambil faedah darinya dan bisa menyimpulkan hukum-hukum syariat ala dawiha berdasarkan penjelasan yang ada dalam bahasan-bahasan ilmu usul fikih. Syaratuhu kemuliaan ilmu usul fikih, dia adalah ilmu yang mulia li syarafi maudu'ihi, karena mulianya topik bahasannya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum Allah. Yang hukum Allah ini jika dilaksanakan akan mengandung keberuntungan, akan membuahkan keberuntungan, yaitu bahagia ada roh ini di dunia dan di akhirat. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan setelah Bismillahirrahmanirrahim Qadimatul Waraqah. Catatan kaki di sebagian naskah Waraqah di mukadimahnya ada mukadimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Namun mayoritas manuskrip tidaklah menyebutkan kalimat ini. Ya, Muhammad Rizki. Hadhihi waraqatun tastanbitu ala ma'rifati usulin min usul al-fiqh. Wa dhalika mu'allaqun min jiz'aini mufradaini. Ahaduhuma al-usul wa thani al-fiqh. Qawluhu hadhihi waraqatun al-waraqatu jam'u waraqatin. Jam'u waraqatin. Jam'u waraqatin. Wa huwa jam'u mu'annatin salimin. Salimun. Mu'annatin salimun. Jumu'il jumu'il lagi indah sibawaihi wakad yati ilkasrati wa abbar umbi rabbi dhalika liqasdi at-tashhiri ala mubtadihi liyang syakta ala kiraatiha wal imami bima fiha. Qawluhu tashtamilu ala ma'rifati usulin, ay ala ma'rifati anwa'i minal masaili kulli naw'in minha, yusamma faslan lintisalihi an ghairihi. Wal usulu jam'u faslin, wa huwa qit'atun minal babi mustaqilatun binafsiha munfasilatun amma siwaha. Tashtamilu ala masaili ghaliban ala masaili ghaliban wal babu a'amu minal fasli li'annahu ismun bi jumlatin mukhtasatin minal ilmi. Tashtamilu ala fusuli ala fusulin wa masaili ghaliban wal kitabu a'amu li'annahu ismun lil jumlatin mukhtasatin min al-ilmi. Tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila waliban. Wa innama yaf'alu al-musannifuna dhalika litanshitin nafsi wa ba'thaha ala tahsili wal istimrari fi talabi bima yasulu laha min as-sururi bil khatami wal ibtida'i kal musafiri idha qata'a marhalatan min safarihi syari'a bi ukhra. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, hadhi waraqatun, inilah beberapa lembar tastamil yang memuat pengetahuan ala ma'rifati usulin, pengetahuan atau pembahasan atau pengetahuan tentang beberapa pasal dari ilmu usul fikih. Dan ilmu usul fikih itu tersusun dari dua kata yang aslinya berdiri sendiri, yaitu kata-kata usul dan yang kedua kata-kata al-fiqh. Kemudian qala syarih hafizallahu ta'ala, waraqat adalah jamak dari waraqatin, dan waraqat adalah jamak mu'anas salim, dan jamak mu'anas salim dinilai adalah jam'ul qillah menurut imam bahasa Arab Imam Mahmu Sibawai, meskipun qat'i terkadang berfungsi lil kasrah menunjukkan banyak. Ya, catatan kaki nomor 2, Jam'ul qillah adalah jamak yang makana madluluhu adadan muhaddadan. Adalah jamak yang kandungan bilangannya adalah bilangan tertentu, tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 10. Sedangkan jam'ul qathr adalah mawdi'a lil adadil katsir. Adalah jamak yang dibuat untuk bilangan yang banyak, yaitu 11 sampai la nihayata lahu, tidak ada batasannya. Dan masing-masing dari jam'ul qillah dan jam'ul qathr itu memiliki wazan-wazan sendiri-sendiri. Namun berkaitan dalam masalah ini ada kaidah yang patut diperhatikan. Perbedaan antara jam'ul qillah dan jam'ul qathr untuk sebuah jamak itu berlaku jika jamak tersebut memiliki beberapa bentuk. Maka bentuk ini statusnya jam'ul qillah, bentuk itu statusnya jam'ul qathr. Tapi kalau satu kata itu bentuk jamaknya cuma satu til, cuma satu-satunya, dia tidak punya bentuk jamak-jamak yang lain, maka dalam kondisi ini tidak dibedakan antara qillah dan qathr. Nah, kenapa penulis Abbara mengungkapkan memilih ungkapan bidzalika dengan itu waraqat dengan bahasa yang lebih enak? Kenapa penulis memberi nama matanya ini dengan waraqat yang artinya beberapa lembar? Maka jawabannya adalah likos di tashil, adalah karena niatan untuk memberikan kemudahan kepada pemula. Liansyah, supaya seorang yang pemula itu semangat untuk membaca dan menguasainya. Hanya cuma beberapa lembar saja loh, cuma beberapa lembar. Nah, kalau orang itu sedikit dan cepat khatam, itu lebih semangat daripada khatamnya masih lama, masih tebal sekali. Orang yang semangatnya masih semangat setengah-setengah, itu senang kalau cepat selesai. Wah, ada khatam, tidaklah sudah selesai. Oh, kalau buku yang tebal, kemudian lembaran-lembaran ini memuat tentang beberapa pasal. Artinya ala ma'rifati mengetahui beberapa macam dari masalah. Setiap macam disebut pasal. Kenapa pasal itu disebut pasal? Karena dia terpisah dari yang lainnya. Karena jenisnya berbeda. Maka yang namanya pasal memuat masalah dengan jenis yang sama. Pasal tentang am. Kemudian ada pasal tentang ijma'. Kak, sudah beda. Nah, maka dalam satu pasal terdapat masalah yang sejenis. Dua pasal ada masalah yang berbeda. Fusul jamak dari pasal, dan pasal adalah potongan dari bab yang berdiri sendiri, terpisah dari yang lainnya. Yang namanya pasal itu tasdamil mencakup banyak masalah biasanya, namun sejenis. Sedangkan bab lebih luas daripada pasal, karena bab adalah nama untuk sejumlah masalah tertentu dari ilmu. Dan sejumlah tersebut dalam bab itu memuat fasal dan masail, berlipat demikian biasanya. Nah, kita lebih luas lagi, karena dia adalah nama untuk sejumlah hal, sejumlah perkara yang tertentu dari ilmu, mencakup bab, fasal, dan masail biasanya. Ya, maka kalau dibuat urutan, pertama kitab, sebuah kitab, sebuah buku. Maka dalam kitab ini nanti di dalamnya terdapat kitab. Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Di dalamnya ada kitab kitabul ilmi. Nanti di dalam kitab ada bab. Bab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Nanti dalam bab, kalau babnya ini luas, maka dipecah lagi fasal. Kalau fasalnya itu cukup banyak, maka dipecah masalah ula, masalah thaniyah. Nah, itu metodologi pembagian, nah, metodologi penulisan yang dipakai oleh para ulama Islam, para ulama-ulama kita, terutama yang masa silam, kan membuat urutan macam itu. Nah, kenapa al-musannif pun para penulis itu melakukan hal tadi, ada kitab, bab, ada pasal, ada masail, jadinya untuk menyemangatkan jiwa dan membangkitkan jiwa ala tahsin untuk dia belajar wal istimbar dan terus menerus ditolak mencari ilmu bima yang sululah menyuruh, karena dia mendapatkan kegembiraan fil khatmi dengan khatam satu pasal wal itidak dan mulai fasudnya kan musafir sebagaimana orang yang bersafar idha kata'an marhalatan min safari, maka jika dia sudah melalui satu marhalah dari safarnya sara'a, maka dia sudah gembira dan hampir sampai. Maka ketika dia sara'a bin ukhra, dia masuk ke marhalah berikutnya, dia gembira. Wah, kita sudah sekian marhalah, sekian tahapan. Nah, ini maksud para ulama kenapa ada kitab bab. Sekarang itu semangat, kita sudah selesai satu bab, kita akan masuk bab berikutnya. Sekarang itu semangat, seperti musafir. Mau ke Surabaya, kita sudah meninggalkan Jawa Tengah, sudah masuk Jawa Timur, kita lagi sampai. Min usulul fikih ay min hadzal fan, yaitu dari satu cabang ilmu yang disebut usul fikih. Dan kata-kata usul fikih tersusun dari dua bagian. Ini adalah isyarat bahasan yang kata-kata usul fikih itu tersusun dari dua bagian. Ada mudhof yaitu usul, ada mudhof ilaih yaitu fikih. Maka usul fikih adalah disebut muqaf idhofi, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Walihata, oleh karena itu satu nama yang tersusun dari tarkib idhofi labuda haruslah minta nifal ta'rif. Ini ada dua jenis ta'rif, dua jenis definisi. Pertama, definisi biktibari mufradaihi, melihat dua unsur pembentuk kata usul fikih. Artinya, apa itu definisi usul, apa itu definisi fikih. Karena satu kata-kata yang murkab tersusun dari beberapa kata, kita tidak mungkin mengetahuinya dengan baik kecuali setelah mengetahui unsur pembentuk susunan kata tadi. Yang kedua, kita perlu mengetahui pengertian usul fikih biktibar dengan melihat ilmu usul. Dengan melihat usul fikih ilman atau alaman ala hadzal fan al-muayyan, dengan melihat usul fikih sebagai nama untuk sebuah cabang ilmu tertentu. Maka dua unsur pembentuk istilah usul fikih disebut mufradain. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah kebalikan dari tarkib, tersusun, bukan kebalikan dari musanna dan jamak. Karena kita lihat bahwasanya salah satu dari dua unsur pembentuk istilah usul fikih adalah usul, dan usul adalah jamak. maka hal ini menunjukkan bahasa yang dimaksud dengan mufrad dalam keterangan penulis al-Waraqat tadi maksudnya adalah malaysa bin mu'okah, sesuatu yang bukan mu'okah tersusul. Wa inna maqala mufradain, beliau mengatakan bahasa usul fikih ini tersusun dari dua unsur pembentuk yang mufrad libain untuk menjelaskan bahasanya, yang namanya ta'liq, yang namanya menyusun, itu boleh jadi dari dua bagian yang mufrad bagaimana di sini, boleh jadi pula yang namanya ta'liq itu tersusun dari dua kalimat. Misalnya in qadima baitu akramtuhu, jika tamu datang maka aku akan membiarkannya. Maka di sini fi'il dan fa'il, qadima baitu adalah jumlah, akramtu adalah jumlah yang lain. Jadi dalam nahwu yang namanya mu'akkab atau ta'liq itu ada beberapa macam. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih disebut ta'liq idhofi. Kalau ma'at dan ma'ud itu disebut ta'liq wasfi. Atof dan ma'tuf itu disebut ta'liq akfi. Dan kalau jumlah ismi atau jumlah fi'liyah disebut ta'liq isnadi. Dan yang namanya dalam ta'liq itu tidak mesti harus mufradain. Maka yang namanya ta'liq boleh jadi mufradain. Macam ta'liq idhofi itu mufradain. Ta'liq wasfi itu mufradain. Alkitabul jadidu mufradain. Nah, dalam ta'liq isnadi mufradain tidak mesti. Boleh jadi mufradain. Ja'a aliyun itu mufradai. Dan ta'liq isnadi itu boleh jadi mufradai. Al-baitu jamilun mufradai. Paham? Tapi kalau sejumlah kalimat yang panjang pakai syarat itu, maka tidak lagi mufradai, namun jumlah tain. In qadima dhaifu akramtuhu. Ini ta'liq isnadi dan dia jumlah tain, bukan mufradain. Tapi kalau al-baitu jamilun, ta'liq isnadi dan dia susunannya tersusun dari mufradain. Ini kan usul.